الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar ahkam at-talaq, hukum-hukum perceraian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang siapa yang berhak dan disahkan untuk menjatuhkan talak, bahwa penjatuhan talak berada di bawah kekuasaan seorang suami terhadap istrinya. Tidak ada hak bagi yang lain. Tidak ada hak bagi selain suami, meskipun itu dari orang tuanya atau dari yang lainnya. Yang lain hanya bisa menasihati, mengarahkan, menyampaikan dan mengemukakan pendapat. Adapun yang menjatuhkan merupakan hak suami. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darqutni dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada seorang datang kepada beliau dan mengatakan, wahai Rasulullah, inna sayyidi zawwajani amatah, bahwa tuanku, majikanku, menikahkan aku dengan budak perempuannya. Wa huwa yuridu an yufarriq baina wa bainaha. Setelah dia menikahkan, lalu dia ingin menceraikan antara aku dengan dia, memisahkan antara aku dengan dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, innamat talaqu liman akhadha bisaq. Sesungguhnya talak itu bagi orang yang memegang as-saq. Memegang as-saq maksudnya memegang tali kekang, yang memegang kendali. Diterangkan oleh As-Sindi rahimahullah taala menjelaskan makna dari hadis ini, kata beliau, ay at-talaqu haqquz zawji alladhi lahu ay ya'khudha bisaqil mar'ah la haqqul maula. Talak tersebut merupakan hak suami, yang suami yang memegang kendali seorang istri, bukan hak dari seorang tuan atau majikan. Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah taala, bahagian yang ketiga, al-jim, masyru'iyatut talaq, disyariatkannya menjatuhkan talak. Asal hukum pernikahan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah berusaha untuk menjalani rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga, menjalani kehidupan bersama hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk meninggalkan dunia. Itu asalnya, dan itulah tujuan dari pernikahan. terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan mereka menghasilkan generasi yang salihin, salihat. Lalu kemudian mereka pun mampu untuk mendidik, membimbing, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Namun di antara kebaikan dari syariat Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui kemaslahatan dan keburukan yang terjadi pada hamba-hambanya. Sehingga ketika terjadi pernikahan, bukan berarti tidak ada pintu yang memungkinkan bagi mereka untuk keluar dan meninggalkan rumah tangga tersebut, disebabkan karena hal-hal tertentu. Mungkin disebabkan karena tidak adanya rasa cinta di antara mereka, yang satu tidak condong kepada yang lainnya atau kedua-duanya. Sehingga kalaupun dipertahankan, tidak akan tercapai tujuan dari sebuah pernikahan, dari sakinah, mawaddah dan rahmat tersebut. Sehingga di antara kebaikan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, bahwa Allah Azza wa Jalla masih membuka pintu, masih memberi celah yang memungkinkan bagi mereka apabila mereka tidak lagi mampu untuk menegakkan hududullah, batasan-batasan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada solusi yang disebut perceraian. Kata beliau, al-aslu fi zawaji istimrar al-hayati zawjiyati baina zawjain. Asal dalam pernikahan adalah melanjutkan kehidupan rumah tangga itu, kehidupan pernikahan antara suami istri. Waqad syara Allah Ta'ala ahkaman katsiratan wa adaban jammatan fi zawaji listimrarihi. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariat berupa sekian banyak hukum dan adab yang banyak dalam pernikahan, yang bertujuan agar kemudian pernikahan itu bisa langgeng berjalan seterusnya. Berjalan seterusnya hingga mereka berhasil menumbuhkan generasi-generasi yang berikutnya. Itu asal dari tujuan pernikahan. Wa dhamani baqaihi, dan sehingga terjaminnya kelanggengan dari pernikahan tersebut. Sehingga ditetapkan hukum-hukum, memahami masing-masing kekurangan antara suami istri, menjelaskan bahwa tidak ada yang sempurna. Apabila kalian membenci dalam satu hal, boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebaikan dalam sekian banyak perkara yang lain. Bergaulah dengan cara yang baik. Apabila terjadi percekcokan, ada adab-adabnya, bagaimana cara penyelesaiannya, dan seterusnya. Diterangkan adab-adab tersebut dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua tujuannya adalah demi keberlangsungan kehidupan rumah tangga tersebut. Illa anna hadhihi al-adaba qad la takunu mar'iyatan min qibal az-zawjayni aw ahadihima. Hanya saja adab-adab ini terkadang tidak bisa dijalankan, tidak bisa diterapkan. Apakah dari kedua belah pihak, suami istri, atau dari salah satunya. Fayaqa'u at-tanafur bainahuma, sehingga menyebabkan terjadinya saling membenci di antara keduanya. Hatta la yabqa majalun lil islah, sehingga tidak memungkinkan ada satu solusi untuk mendatangkan perbaikan dalam keretakan yang terjadi antara suami istri tersebut. Sudah diupayakan, tidak mungkin kan. Sudah damai, ribut lagi. Damai, ribut lagi. Sudah terjadi sekian kali perdamaian, sudah didatangkan perantara untuk dijadikan sebagai hakim, namun tidak lama kemudian perang lagi. Sudah berkali-kali peperangan di antara keduanya. Tetangga semua pada mendengar tiap hari, lempar sendok, lempar piring atau yang semisalnya. Tidak bisa terjadi keberlangsungan dalam kehidupan rumah tangga yang tentram. Fakana la budda min tashri'i ahkamin tuaddi ila halli uqdati zawaj. Sehingga harus ada penetapan syariat berupa hukum-hukum yang mengarah kepada melepaskan tali pernikahan tersebut. Ala nahwin la tuhdaru fihi huququ ahadiz zawjain. Yang mana hukum-hukum tersebut tidak menyebabkan terlantarnya salah satu hak-hak dari salah satu dari keduanya, suami istri. Apa hak suami, apa hak istri? Ketika terjadi perceraian, apa hak-hak yang harus ditunaikan? Apa konsekuensinya? Talak itu berapa kali? Semuanya diterangkan hukumnya. Apa talak yang diperbolehkan? Bagaimana kondisinya? Madamat asbabut ta'ayush qad batat ma'dumatan fima bainahuma. Ketika sebab-sebab kebersamaan hidup di antara keduanya tersebut telah tiada, sehingga tidak ada solusi yang lain kecuali harus berpisah. Sehingga ditetapkanlah syariat yang menerangkan tentang hukum talak. Demikian pula nanti akan disebutkan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti al-khulu yang sudah kita terangkan sebelumnya, al-ila, al-zihar, al-li'an. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan perpisahan suami istri yang akan diterangkan insyaallah taala. Kata beliau, "Wat talaqu mashru'un bil kitabi was sunnati wal ijma'." Talak itu disyariatkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan ijma'. Sebutan disyariatkan maksudnya dibolehkan. Bukan berarti yang dimaksud disyariatkan di sini disunnahkan atau dianjurkan. Bukan, tapi maksudnya disebutkan syariatnya di dalam Islam. Sehingga apabila tidak ada solusi untuk tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga, maka ada solusi yang lain, yaitu bercerai. Amal kitabu, adapun dalil dari Al-Qur'an Al-Karim, faqad qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Talak itu dua kali, yaitu talak rajaah, menjatuhkan talak kembali, menjatuhkan talak masih memungkinkan untuk kembali. Maka apakah mempertahankan rumah tangga itu dengan cara yang ma'ruf atau melepaskannya dengan cara yang baik pula? Dan dalil-dalil yang lain banyak sekali menunjukkan diperbolehkannya talak. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru fa in talaqaha fala tahillu lahum min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra wa idza talaqtumuhunna. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim ada surat khusus yang disebut surah At-Talaq. وقال عز وجل demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiy idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, apabila engkau mentalak istri-istrimu, maka talaklah mereka dalam iddah mereka. Nanti akan kita terangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah iddah dan hukum-hukum perceraian. Adapun dari sunnah, wa minas sunnati hadithu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu talaqa mra'atahu wa hi haid, bahwa beliau Ibn Umar mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang mengalami haid. Nanti akan diterangkan jenis-jenis talak, ada yang disebut talak sunnah, ada yang disebut talak bid'ah, menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya haid, datang bulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Umar radhiyallahu an, li yuraji'ha, hendaknya dia merujuk kembali, yakni tidak melanjutkan talak tersebut, hendaknya dia rujuk. Fa idza tahurat fa in syaa'a falyutalliqha, apabila istrinya tersebut telah suci dari haid, maka jika dia ingin menceraikan, silakan dia menceraikannya. Ini akan diterangkan nanti tentang jenis-jenis at-talaq yang menjadi syahid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang untuk mentalak. Fa in syaa'a falyutalliqha, apabila dia ingin silakan dia mentalaknya. Wa ajma'a ulama'ul ummati ala jawazi at-talaqi wa mashru'iyyatihi, dan para ulama sepakat tentang diperbolehkannya talak dan disyariatkannya, yakni diperbolehkannya, sebagaimana yang dinukil oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan wa ajma'an nasu ala jawazi at-talaq, bahwa kaum muslimin telah bersepakat tentang diperbolehkannya talak. Hikmatu mashru'iyyati, apa hikmah disyariatkannya talak? Syuri'at talaqu li'anna fihi hallan lil mushkilati zawjiyyati 'inda al hajati ilayhi, disyariatkannya talak karena menjatuhkan talak merupakan solusi yang akan menyelesaikan berbagai macam problem yang terjadi di dalam rumah tangga ketika memang itu dibutuhkan. Seperti yang kita sebutkan tadi, sudah berusaha mencari solusi namun tidak terselesaikan. Seorang istri dalam rumahnya dia merasa lebih tenang kalau suaminya tidak ada. Ketika suaminya datang, hidup bagai di neraka katanya. Tersiksa luar biasa. Suami juga seperti itu. Kalau pulang ke rumah, tidak pernah tenang. Dia merasa lebih baik iktikaf di masjid daripada pulang ke rumah. Setiap pulang ke rumah, setiap melihat istrinya siap untuk tempur, seakan-akan istrinya itu lawan bebuyutan, musuh bebuyutan yang tidak akan pernah berdamai. Sudah tidak ada solusi yang lain kecuali ya sudah, gimana lagi? Ini solusi yang mungkin masing-masing merasa baik. Wa bi khassah 'inda adamil wifaq, lebih terkhusus lagi ketika tidak ada keserasian, tidak bisa sejalan bersama. Wa hululil baghdha allati la yatamakkanu az-zawjani ma'aha min iqamati hududillah, dan merupakan solusi munculnya kebencian di mana seorang suami demikian pula istri tidak memungkinkan bagi mereka berdua untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari akhlak yang kurang baik atau salah satunya yang tidak menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah, pelaku maksiat dan yang lainnya. Wastimrarul hayah az-zawjiyah, dan tidak memungkinkannya bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga tersebut. wa huwa bidzalik min mahasinid din al-islami. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa talak termasuk di antara keindahan syariat Islam ini. Ketika memang syariat talak tersebut dibutuhkan, tidak seperti apa yang difahami oleh orang-orang barat, orang-orang kafir. Kalau sudah menikah tidak boleh melepaskan. Sangat sulit, bahkan sangat dicela seorang apabila melepaskan pasangannya. Oleh karena itu bagi mereka itu kalau mau nikah mikir, karena yang mereka pikirkan ini bisa enggak terus melanjutkan kehidupan bersama. Karena bagi mereka begitu masuk ke dalam pintu pernikahan, membina sebuah rumah tangga, prinsipnya adalah sudah tidak boleh lagi untuk dilepas. Dalam kondisi apapun, bagaimanapun keadaannya, tidak boleh dilepas. Tidak boleh ada yang namanya perceraian. Oleh karena itu mereka yang namanya ingin menikah itu setelah berpikir 1001 kali, bahkan 10.000 kali pikir. Sehingga bagi mereka, ya sudah, gak apa-apa hidup bersama dulu. Nikah nanti, tapi hidup bersama. Hidup bareng. Sampai punya anak. Sudah punya anak, 1, 2, 3. Tapi belum menikah. Karena dalam anggapan mereka, kalau menikah sudah gak boleh lagi lepas. Akhirnya menyebabkan mereka terjatuh ke dalam perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zina. Waliyadzubillah. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.